Caritana Para Rasul bab 2. Salana napak ka are Pantekosta, reng oreng se percajah pada akompol esetong kenengan. O tau, laju beda munyih dari lange, akan tah munyih nah kaleng bus-bus. Bengkoe kenengan nah reng oreng se percajah gelek akompol, posak ben munyih jeriya. Salana jeriya, reng oreng buruh nengale ele jile sekaton akan tak apoi, lat ngolap san kasanaki, beneng ke kareng-oreng sebeda ejedia kapi. Reng-oreng jedia kapi eko besai irona ala, sarta mulai abu debu, ngangkui besa lain se acem macem. Reng-oreng jedia, abu debu menorot se debu aki eroh jedia kareng-oreng jedia. Ebek to jedia, benya orang Yahudi se deteng dari pan berempan negara ebu miria, aneng e Yerusalem. Reng-oreng jedia tamasuk reng-oreng se taat ka Allah. Ebek to ngeding munye jedia, benya orang saya keluar akribung aja dia. Tapi pada tak kercet, ngeding reng-oreng saya percaya gelak. Acaca ngangkui besanah reng-oreng jeria beng sebeng. Reng-oreng jeria pada heran, laju ngocak. Si acaca kaisak, ku tak reng-oreng Galilea, thank you. Mi bisa kau leben sampian ngeding reng-oreng kaisak acaca ngangkui besanah kau leben sampian beng sebeng. Sampian ben kau lepanikah bede sederi partia, media, elam, dari Mesopotamia, Yudia, ben Kapadokia, dari Pontus, ben Asia, dari Virgia, ben Pamfilia, dari Mesir, ben Radaira Libya, esatik nakirini. Yantarana kau leben sampian bedese dari Roma. Bedeh reng orang Yahudi sarang bede jugen reng orang dari bangsa lain. Sesamangken ampon noro agama Yahudi. Bede jugen sedeteng dari kereta sarang Arab. Kaule sarang sampian mireng reng oreng ka isa acaca ngangkui besana kaule sarang sampian beng sebeng. Notoraki perkara sejip ajib, seilam pa aki Allah. Reng oreng sebede jadia, pada kasambu ben saling atanya. Ponapa arte napa nikah? Tapeh bede kia reng oreng senyek ngenyek, ocakna. Pia, reng oreng kenika mabuk. Saalan ajria, Petrus ngatek ben rasul seka sebelas lainna. Sarta lacu abu debu ka orang si banyak jeria. Petrus adebu epak aja. Tantretan, se Yahudi sarang sedejena sepada alengki Yerusalem. Ngireng biar saki. Aleras, sebab bada separlo etotoro akia kaulah kasampian. Reng orang panikah tak mabuk akati persangkaan nah sampian. Sebab semangken gipokol sangat kulaku. Namung panikah ampon edebu aki sarang Allah. Kalaban parantaraan epon Nabi Yuel. Allah adabu. E akhir jaman singkok matoronah tang roh ka sakapian na oreng. Na anak na beknah selalaki ben sebebinik pekal notoraki ka beknah. Pa apa saya pesenaki singkok ka na anak na beknah jariya. Ngangoda tenah beknah pekal na ngalian na pa apa sebi singkok itu tuaki ka abeknah. Reng orenga beknah sewa tua pekal amimpiah. Lamalah kasakapian nah tang abdi. Selalake otabana bebini. Sengkok matorona tang roh kere areh jeria. Benreng oreng jeria bekal notorakia. Pa apa sepesenaki sengkok ka abekna. Sengkok mebada keajiban-keajiban elangi neng atas desa. Ben keanian-keanian ebumi ebeberwa. Bekal bada dara benapoi. Okos setebel. Are bekal petengah. Bulan bekal mirah akan tadara. Sebelumnya napak ke arena pangeran, are si raja termulja. Ebek to jariah pasapa se aseroh ke pangeran bekal epa selamat. Tantretan reng orang Israel sedojena. Ngireng piar saaki. Isa dari Nasaret iotos Allah ke angkui sampian. Kupanika ampun nyatah dari keajiban-keajiban sareng keanian-keanian. Se alampa aki Allah iadekna sampian sedoja. Kelaban perantara na Isa. Sampian ampun oning sedaja perkara kepenikah. Menurut kasokana, Allah ampun motosaki masra aki Isa kasampian. Ben ebekto Isa epasra aki bi sampian epate'e. Sebab sampian mentil saos ebekto Isa esalib sarang reng orang jahat kepenikah. Nanging sarang Allah Isa epaudik boleh dari antara nareng orang si ampun sete. Isa ecangkaram maut. Namun sarang Allah cakarah maut kepenikah ebuka. Sebab maut tak kira bisa harus terusan ngubesai Isa ke panikah. Daud oning adabu sapanikah perkara Isa. sengko nangale e pangiran e adeen sengko resterosan. Salerana beda etang setien, supaya sengko tak kudik polana apa boy. Tetitang ate talebat kumpirana, tang colok nyebutaki cipocian, bentang beden riah bekal ananteah kalaben tarentem edelem koburan. Amar kejunan dalem tak kira ating kelaki ati dalem edalem tunyana orang mate. Junan dalem tak kira ngitini abdiepon seestoh kepenikah ancor tadek karena. Junan dalem ampon neduaki ke abdi dalem jalan senedu ke odi seselersa. Kakumpiran ateh abdi dalem tak sakerah-kerah amar kejunan dalem asarengi abdi dalem. Tantretan, ngireng kaula ngatorana oning rang terangan kasampian perkara Daud. Pengetuana kaula ben sampian sekesohor ka Isa. Daud ampon sete sarang ampon esariaki. Pasariana ki bedah engak tengah nah kaula ben sampian kantos samangkin. Allah ampon ajenci ke Daud. Kelaban asompa. Cek dari torananah bedah sesarang Allah pedi epaju menengah rato. Sarena Daud kepanika oning kacenci kepanika. Sarangan pole sarena Daud kepanika nepi. Tetinga keli, kenapa seperti elampa aki Allah? Teti Daud ampon anu buat cek ratu penyelamat seejenci aki Allah kepenikah berdi odih pole seampona sete. Dabuna Daud, salerana tak etingga lagi etunyana orang mate. Bedenah tak kira ancor tadek karena. Isa penikah seepaudi pole sarang Allah dari setenah. Kaule sakanca ampon ningaleh tibi parkarah kenikah. Salerana epang keka kalengkian setengki tor eparingi kakubesaan sarang Allah. Lajuna remah arona Allah seampun ecenciaki sarang ramah. Seeo lati sarang epiarsa sampian semangken panika engki roh genika. Seepatoron sarang Allah kakaule sadaja. Beni Daud tibi seongke kaswarke. Namung Daud adabu. Pangiran adabu katang pangiran. Mara tojuk ekangana sengkok riah. Sampai somosona bekna bi sengkok epatelo kapi kabekna. Kenika sebepe apun apa mek satajena orang Israel kotunga geli ongku cak Isa seisalit sampian kenika engki panika Isa sesarang Allah epateti pangeran sarang rato penyelamat. Ebek toreng-oreng jeriah pada ngeding parkara jeriah, lacu pada ngalengsang, teti pas mator ka Petrus bensul rasul laena. Tantaretan, teti kaula panika kotunga tipun apa? Debuna Petrus. Ngireng pada atopet dari satu sana. Sarengan pole sampian kotu pada ebaptes kelaben asmana Isa Almasih. Supaja satu sana sampian esapora. Tisampian berdi pada narema peparing aruna Allah dari Allah. Sabab seecenciaki Allah kenika keangkui sampian seteja. Sareng seteja na torunanah sampian. Sareng reng oreng sebeda ekenengan sejauh. Engki panikah setejena orang seetempeli Allah pangeran kaule sarang sampian. Supaja asojud kasalerana. Kanta jeriah, Petrus inrangaki kareng orang jeriah. Ki benyak boleh seedebuaki Petrus jeriah. Kaangkui ngajak kareng orang jeriah. Supaja nyenglai bangsa sejahat jeriah. Sebekal yaukomah bi Allah. Benyak orang separcajah ke debuna Petrus jeriah. Lacu pada ebaptis. Benyana orang separcajah yare jeria, atambe pole telo ebu orang. Reng-oreng jeria, kala ben kuongku acer terus dari sul rasul, ben terus akompol areng bareng. Reng-oreng jeria ngakan abareng, ben atua abareng. Benyakongku keajipen siapa beda sul rasul jeria, sampai reng-oreng pada kasambu, ben tako. Reng-oreng separcajah jeria, terus odi rokon, ben apa seika andi, yang kui ekam bulii. Rang barengai jual, beria kiah di andikna, ben oleh na pesena igi bagi ekam bulii, norok kabutuanah beng sebeng. Sabenara reng oreng jeria, terus akompol epateleman soce, ben ngakan areng bareng kala ben ate kumpira tor andep asor eko bengkona. Reng oreng jeria terus amul jaaki ala, ben ekale buri sekabiana oreng. Saben are benyana reng-oreng si percaya jeria sajen atambe terus. Sabab bi pangeran terus etambe reng-oreng si pasalamet.